bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu tertulis dalam sajadah cinta tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqo cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia naluri ku berkata di penantianmu wahai rasa teguh. Thank you. menatap bintang dan harapan dan ribuan siang, menahan terik penantian. Mungkin Tuhan ingin kita sama-sama untuk mencari saling merindukan. Dalam doa-doa mendekatkan jarak kita. Thank you.

tersembunyi harapan yang suci. Tak perlu engkau menyaksikan. Lewat kesalihanmu yang terukir menghiasi diri, mengungkapkan perasaanku. Namun penantianmu pada diriku jangan salahkan, kalau memang kau pilihkan aku, tunggu sampai aku datang. Nanti ku bawa kau pergi ke surga abadi. Kini belumlah saatnya aku membalas cinta. Perasaanku, namun penantianmu pada diriku jangan salahkan, kalau memang kau pilihkan aku, tunggu sampai aku datang. sejuk batin ini tak kusangka kau. Tapi ku takut kau

ruang-ruang jiwa hanya untuk Maha Kuasa. Syair-syair cinta tercipta karena Dia. Sama hembus angin cinta, ya ilahi Rabbi, tiada lain hanyalah namamu. Satukan cinta ini dalam bingkai untayan kini ku harapkan cintamu.

hatiku bisa melihat cinta. Bersauh mesra dan sakinah bersamamu. sakinah bersamamu.